Adakah kau masih di sana? Ku dengarkan burung bernyanyi menemani hati yang ceria. Terpejam mata, tersenyum bibirku ini. Hatiku masih milikmu. Senyum seluruh